Saat di sini makna, kenapa saya bisa? Kenapa dia begini? Kenapa? Kenapa saya tidak bisa? Ini juga lelaki punya mata, punya hati, punya ini, punya ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ahli di muka bumi. Sebagaimana sabda Nabi Sallam, Inna Lillahi Ahlina Minan Nas. Dan riwayat Imam An-Nasa'i Ibn Majah dan lainnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sungguh Allah mempunyai ahlin. Allah mempunyai ahlin, ahli di muka bumi ini dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khasatuhum. Ahli Quran adalah ahlinya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bisa menjadi sarana bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, jamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini mempunyai syahid yang disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 2829. Karena itu beliau hukumi hadis ini dengan hasan li ghairi. Dari sahabat Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yawmal qiyamah tajan min nur." Ya. Du'uhu mitlu du'i syams. Wa yuksa walidahu hullatan la taqumu lahum ad-dunya. Fa yaqulan bima kusina hadha? Qala bi akhdi walidika kama bi akhdi walidiki walidiki walid bi akhdi walidikuma al-Qur'an. Nabi sallallahu bersabda, siapa yang membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan taj. Ya. Akan diletakkan di kepala mereka taj. Dari apa? Dari permata. Min nur, dari cahaya. Yang mana cahayanya seperti cahaya matahari. Kemudian kedua orang tuanya akan dipakaikan pakaian permata. Yang mana permata ini ketika diperbandingkan dengan dunia beserta isinya, maka tidak berarti dunia beserta isinya. Keduanya bertanya, kenapa kami dipakaikan dengan ini? Maka diberitahulah keduanya, karena anak kalian berdua mengambil Al-Quran. Ini bakti kepada kedua orang tua, jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami itu upayakan, ya, terus kita membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya. Dan yang terakhir, masih banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan keutamaan Al-Quran ini, hadis-hadis yang berhubungan dengannya pula. Yang terakhir, pernah terjadi keajaiban yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Usaid Ibn Hudair. Yeah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa tak kala beliau pada suatu malam membaca Al-Quran dalam mirbadihi, Mirbat dikatakan di sini tempat yang dengannya tempat yang digunakan untuk menjemur kurma, semacam penjemuran. Sepertinya di luar rumah ini. Jelas beliau sementara duduk di tempat ini. Iya. Maka sementara duduk di situ beliau membaca Al-Quran. Kuda beliau itu berteriak, merintih, gelisah, seperti ketakutan. Dia terus baca lagi, kembali kudanya seperti itu lagi. Sahabat Usaid ini ketakutan, sebab anaknya yang bernama Yahya itu ada di sekitar situ. Nanti terganggu, nanti terkena atau apa dan semisalnya. Maka beliau bangkit. Ketika bangkit, ternyata dia melihat di atas langit naungan cahaya. Yang terus luar biasa hebatnya, indahnya dicahaya di atas. Terus dia lihat sampai akhirnya hilang. Maka pagi beliau radhiyallahu anhu datang kepada Rasul dan memberitakan, ya Rasulullah, ya, tak kala tadi malam, di tengah malam saya membaca Al-Quran di mirbatnya saya, maka kuda begini. Ya, sampai akhirnya, ya, Nabi SAW perintahkan beliau untuk terus membaca Al-Quran, dan Nabi beritakan bahwa yang itu yang kamu lihat adalah para malaikat. Para malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Yang seandainya kamu membaca terus, maka pasti paginya seluruh manusia akan melihatnya, dan tidak ada yang tidak melihatnya. Senangnya para malaikat itu dengan Al-Quran, jemaah yang dimuliakan oleh Tuhan. Ini masih pembukaan. Telah tertanam dalam diri kita bagaimana itu Al-Quran. Hebatnya, besarnya, luar biasanya. Dan sangat baik kalau kita memang yang telah memahami perkara ini dan memang ingin berQuran, memulai mempelajari Al-Quran, memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya dari surah yang merupakan surah yang teragung, surah yang terhebat yang ada dalam Al-Quran. Dialah suratul Fath. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan pula Imam Abu Dawud, An-Nasa'i serta Ibnu Majah dari sahabat Abi Sa'id Ibnu Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Ibnu Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Nama sahabat ini tidak dikenal. Ada yang mengatakan Ibnu Aus, dan ada yang mengatakan Al-Harith Ibnu Nufay. Dan ini dikuatkan oleh Abu Amr An-Namari, dan ada yang mengatakan selainnya. Beliau berkata, kuntu usalli bil masjid. Saya pernah sholat di masjid. Maka Nabi SAW memanggil saya. Falam ujib. Saya tidak penuhi. Sebab masih sholat. Nabi panggil, sini kamu. Tapi sahabat ini masih sholat. Beliau tidak datangi. Kemudian baru setelah itu, beliau datang. Maka kemudian saya datangi Nabi SAW. Saya berkata, ya Rasulullah, sungguh tadi saya itu sholat. Maka Nabi SAW bersabda, alam yakulillahu ta'ala istajibu lillahi walil rasuli ibadakum. Nabi SAW menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya jika dia memanggil kalian. Ini kekhususan Rasulullah SAW. Sementara sholat Nabi panggil, tinggalkan sholat. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda kepadanya, La u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Fa'akhadha biyadaya falamma aradna an nakhruja qulna ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zamu suratin fil Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'ul matani huwal Qur'an al-azim alladhi utituhu. Nabi SAW bersabda kepada beliau, sungguh la'u allimannaka, kalimat ini bentuk mudhari yang diawali oleh lam waqi'atun fi jawabil qasam, setelah fi'il mudhari'nya ada nun taukid. Kalimat ini betul-betul kalimat yang dikuatkan betul, sebelumnya ada sumpah, lamnya sendiri penguat, kemudian di akhir fi'ilnya ada nun taukid. Sungguh, betul-betul. Kalau kita tambahkan dengan sumpahnya demi Allah, sungguh, betul-betul, saya akan ajarkan kepada engkau satu surah. Dia adalah a'zamu surah, surah yang paling agung fil Quran, dalam Al-Quran. Sebelum kamu keluar dari masjid ini, saya sudah akan ajarkan kamu. Kemudian Nabi ambil tangannya sahabat ini, berjalan. Tak kala sudah mau keluar, sahabat ini kan sudah diambil tangannya, dikira sudah mau diajarkan. Ini aku sudah mau keluar ini, belum diajarkan, mari ya buru-buru. Ya Rasulullah, kamu tadi katakan bila, kamu tadi bilang ya Rasulullah, sungguh betul-betul kamu, saya akan ajarkan kamu surah yang paling agung. Maka Nabi SAW bersabda, surah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah As-Sab'ul Matani yang disebutkan dalam Al-Quran. As-Sab'ul Matani, dialah Al-Quranul Azim yang disebutkan pula dalam Al-Quran. Al-Quranul Azim alladhi utituhu, Al-Quran yang sangat agung yang diberikan kepada aku. Dalam peristiwa yang lain, ini peristiwa lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis juga sahih, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Al-Hakim, bikhtisar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat meriwayatkan dari sahabat, Abu Hurairah meriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Iya, Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang merupakan ahli Quran. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah keluar menemui Ubay bin Ka'ab. Nabi panggil Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, wa huwa yusalli. Sementara Ubay salat, faltafata Ubay falam yujib. Ubay hanya berbalik, iya, nengok saja, tapi tidak pergi memenuhi panggilan Nabi SAW. Wa salla Ubay fakhaffafa. Terus beliau salat dan hanya dipercepat salatnya. Kemudian setelah itu beliau tinggalkan, iya, menuju kepada Rasulullah SAW. Beliau memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan atas engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, Waalaikumsalam, iya, dan keselamatan atas engkau. Ma mana'aka ya Ubay an tujibani idda'autuk. Apa yang menghalangi engkau wahai Ubay untuk memenuhi panggilanku ketika saya panggil kamu? Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, wahai Rasulullah, sungguh saya tadi itu sholat. Maka Nabi SAW bersabda, falam tajid fima ahallahu ilayya, iya, an istajibu lillahi walil rasul idha da'akum lima yuhyikum. Bukankah kamu jumpai, iya, pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadaku, ayat yang bunyinya, penuhilah panggilannya Allah, panggilan untuk Allah dan Rasulnya jika dia memanggil kalian terhadap apa yang dengannya kalian hidup. Maka Ubay menjawab, bala, betul ya Rasulullah, dan saya tidak akan ulangi lagi insyaAllah ta'ala. Iya. Kemudian Nabi SAW bersabda, atuhibbu an u'allimaka surah lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mitluha. Qala na'am ya Rasulullah. Nabi tanya Ubay, apakah kamu suka saya ajarkan kepada kamu satu surah? Surah ini tidak pernah turun dalam Taurat, tidak pernah pula dalam Injil, tidak pula dalam Az-Zabur, terus dalam Al-Furqan, Al-Furqan Al-Quran, dan tidak ada surah yang semisal dia dalam Al-Quran, Al-Furqan. Maka Ubay segera menjawab, betul, ingin ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, kaifa taqra'u fi shalah? Apa yang kamu baca dalam sholat? Iya, bagaimana kamu baca dalam sholat? Maka Ubay membaca. Apa yang dibaca dalam sholat? Beliau baca Ummul Quran. Beliau baca suratul Fatihah. Setelah beliau baca, Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih, ma anzalallahu fit tawrati wala fit injili wala fit zaburi wala fil Qur'an wala fil Furqan mithliha. Iya. Wa innaha sab'an min al-matani wal Qur'an al-'azim alladhi a'tituhu. Kata beliau, demi yang jiwaku di tangannya, betul-betul Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan dalam Taurat, tidak pula dalam Injil, tidak pula dalam Zabur, dan tidak ada yang semisal dia dalam Al-Qur'an. Dialah sab'an min al-matani. Iya, dialah Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang sangat dahsyat luar biasa yang diberikan kepadaku. Sudah empat sifat di sini. Yang pertama, a'zamu surah. Yang kedua, as-sab'ul matani. Yang ketiga, Al-Qur'anul Azim. Yang ketiga, ya Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'anul Azim alladhi a'titu, ya a'titu. Dan yang keempat, Nabi sumpah walladhi nafsi biyadih, ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithlah. Baik. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, demikian pula Al-Hakim, dan hadis ini sahih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW beliau berkata, kana Nabi SAW fi masir fanazala wa nazala rajulun ila janibihi qal, faltafat Nabi SAW faqal, ala ukhbiruka bi ahdali al-Qur'an faqala bala fatala alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, adalah Nabi SAW pernah dalam perjalanan, kemudian Nabi turun, mungkin sudah sampai atau ada hajat, apakah Nabi turun? Setelah itu, dan pada waktu itu pula turun pula seorang lelaki, di sisi Nabi SAW. Nabi tengok orang ini, kemudian Nabi berkata kepadanya, inginkah saya beritakan kepada kamu bi afdalil Qur'an, Al-Qur'an yang paling afdal. Ini sifat lain. Orang ini menjawab, bala, betul ya Rasulullah. Maka Nabi SAW membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini afdalul Qur'an, jemaah. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan tadi, bagaimana harusnya kita berQur'an yang ternyata dia adalah sumber kesyukuran dan penghambaan. Dan ternyata Al-Qur'an yang terafdal, yang teragung, yang termulia, yang terhebat, luar biasa adalah Al-Fatihah. Kemudian hubungkan dengan kenyataan kita yang tidak mungkin kita sholat tanpa membaca Al-Quran, tanpa mendengarkan Al-Quran, Al-Fatihah ini. Kemudian lihat kenyataan kita, sudah seberapa jauh sudah makna Al-Fatihah yang kita pahami. Ini jemaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seluruhnya akan menjadi bukti bahwa benar keluhan Nabi SAW dalam doa itu, Rabbi inna qawmi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbu, sungguh kaumku betul-betul menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjur. Dalam keadaan beribadah di hadapan Allah, solat, membaca Al-Quran lagi, tapi bersamaan dengan itu jauh dari memahami Al-Fatihah. Mana kita jamaah? Kemudian bersamaan dengan itu luar biasa banyaknya kebanggaan kita berislam. Saya sudah bisa begini. Waliyadillah, ternyata ibadah kita melahirkan ketakaburan. Padahal ketakaburan adalah sifat yang kapan ada dalam hati walaupun sebesar zarrah, maka pasti tidak akan masuk surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita urai nantinya, dalam ayat-ayat Al-Fatihah itu terdapat banyak sekali ayat yang menghancur luluhkan setiap bibit dari ketakaburan itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah surat Al-Fatihah, Ummul Quran, Afdalul Quran, A'zamu Surah, Al-Quranul Azim alladhi u'tiya lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, As-Sab'ul Matani, surah yang tidak pernah turun dalam kitab manapun dan tidak ada satupun surah yang semisal dengannya dalam Al-Quran. Dalam hadis yang lain masih ada dua hadis, kita akan bacakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis apa namanya ini, jemaah? Nabi sallallahu bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Wa fi riwayah, fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Hadis ini menjelaskan keutamaan surat Al-Fatihah dan sekaligus di dalamnya terdapat ilmu yang sangat luar biasa bagi kita untuk kita jadikan pedoman mendalami lebih jauh surat Al-Fatihah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya telah membagi salat ini, qasamtu salata, saya bagi salat ini antara saya dengan hambaku menjadi dua, dan bagi hamba apa yang dia minta. Dalam sebuah riwayat, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, setengahnya untukku dan setengahnya untuk hamba. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtu salata, saya bagi salat. Padahal maksudnya apa? Suratul Fatihah. Sebab di bawah suratul Fatihah yang dibagi. Suratul Fatihah kalau begitu bisa dipergunakan untuk makna salat. Kenapa? Sebab la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi kita bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini jamaah. Baik. Allah bagi dua ini. Dan Allah nyatakan setengahnya untuk saya, setengahnya untuk hamba. Dan Allah nyatakan wali abdi masal, dan untuk hamba apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu, jika hamba berkata, kata Allah, jika hamba berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. idza qala ar-rahmanur rahim, jika hamba mengatakan ar-rahmanur rahim, ar-rahmanir rahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asma alayya abdi, hambaku memuji-mujiku. Tapi sekarang dalam bentuk sana, kalau yang pertama dalam bentuk hamd. Wa idza qala, dan jika hamba mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, majadani abdi, hambaku majadani, mentamjid. Sebentar kita bedakan ini, hamdul, sana, dan tamjid. Hambaku melakukan tamjid kepadaku. Dan jika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Di sini pertengahannya. Nah, di sini batasan pembahagian itu. Inilah antara saya dengan hamba, dan untuk hamba apa yang dia minta. Jadi iyyaka na'budu ke depan Allah, ya wa iyyaka nasta'in sampai akhirnya itu untuk hamba, dan bagi hamba apa yang diminta. Ini uraiannya panjang, dan di sini uraian yang paling panjang di sini dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sebenarnya uraian-uraian selengkapnya memerlukan waktu berbulan-bulan. Baik. Faida qal, dan jika hamba berkata lagi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Coba lihat hebatnya ini surat Al-Fatihah jamaah. Atas dasar hadis inilah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, dalam Madarijus Salikin, dalam pembahasan as-sama, jenjang as-sama, dalam jenjang penghambaan, beliau berkata, وَلْيَقِفْ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ يَمْتَظِرْ جَوَابَ رَبِّهِ لَهُ وَكَأَنَّهُ يَسْمَعُهُ يَقُولُ حَمَدَنِي عَبْدِي حِنَ يَقُولُ Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hendaknya hamba yang membaca Al-Quran berhenti pada setiap ayat. Ini berhenti pada setiap ayat. Ini warid hadis dari Nabi SAW bahwa Nabi ketika membaca Al-Fatihah berhenti pada setiap ayat. Iya. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani pula, dan beliau kuatkan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hendaknya seorang berhenti pada setiap ayat dari Fatihah. Berhenti untuk apa? Menunggu jawaban Rabb-nya. Menunggu jawaban Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Yang mana seolah-olah dia mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamadani abdi, seolah hamba mendengar pujian ini, hambaku memujiku, ketika hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita balap, apalagi kalau imamnya juga sudah balap, jadi seolah-olah dia mendengar. Ini pendengaran ya. Ini mendengar ini. Tapi ini bukan mendengar sebagaimana antum mendengar. Iya, suara saya. Ini sebenarnya dibahas dalam salah satu jenjang penghambaan kepada Allah adalah sejauh mana hamba mampu mendengar ayat-ayat Allah. Dan mendengarnya hamba terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ini berjenjang-jenjang. Kalau jenjangnya Nabi Musa, itu suara langsung. Jenjangnya Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, itu suara langsung. Atau suara wahyu, Jibril. Dia dengar. Kita juga bisa dengar. Tapi dengar hati. Dengan ilmu, dengan keyakinan. Sehingga kita seolah-olah mendengar Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan hal ini. Sebagaimana kita mampu seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam jenjang ihsan. Bukan pandangan-pandangan ini, tapi pandangan hati yang dipenuhi dengan ilmu yang benar, yang hak, dan keyakinan yang benar. Jenjang ihsan. Dan jika Allah subhanahu, dan jika hamba berkata Ar-Rahmanir-Rahim, hamba berdiam sesaat menunggu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Athna alaiya abdi, sungguh betul hambaku telah memuji-mujiku. Tapi sepertinya kita ragu terhadap jawaban ini. Sebab Alhamdulillahi Rabbil Alamin terucap tanpa makna. Ar-Rahmanir Rahim, pujian terulang tanpa makna. Sehingga bagaimana mungkin Allah katakan Asna alayya abdi, atau sebelumnya hamadani abdi, sementara ucapan kita sekedar ucapan jamaah. Karena itu perlu diilmui surah yang seagung-agung surah ini. Dan jika hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, intabir, tunggu, kata beliau, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Majadani abdi, hambaku betul-betul memuji, membesarkan, mengagungkan. Dan jika hamba mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan, intazir, tunggu firman Allah subhanahu wa ta'ala, inilah antara saya dan antara hamba. Dan jika hamba mengatakan ihdina siratal mustaqim, sampai akhirnya, tunggu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ha'ula'i li abdi wa li abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan hanya untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi Allah katakan hambaku sudah, dan Allah berikan apa yang dia minta. Kemudian kata beliau, wa man dhaqa ta'ma salati 'alima annahu la yaqumu ghairu takbiri wal fatiha maqamahuma kama la yaqumu ghairu al qiyami wal ruqa'i was sujudi maqamahuma فلكل عبودية من عبودية الصلاة السر وتأثير وعبودية لا تحصل من غيرها ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجه يخصها. Kemudian kata beliau, siapa yang merasakan طعم الصلاة, makanannya salat, maksudnya lezatnya makanan, lezatnya solat ini. Siapa yang mampu merasakan lezatnya solat ini, maka pasti dia sudah tahu. Tidak ada yang bisa mengganti kedudukan takbir dan al-fatihah. Sebagaimana tidak ada yang bisa mengganti kedudukan berdiri, rukuk dan sujud. Kenapa? Karena setiap penghambaan, dari penghambaan yang ada dalam sholat itu ada rahasia tertentu, ada pengaruh tersendiri, ada penghambaan tersendiri, yang tidak akan terjadi pada selain penghambaan lainnya. Maksudnya, ibadah takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, naik turunnya dengan takbir Allahu Akbar, ini adalah ibadah yang punya rahasia tersendiri, punya pengaruh tersendiri, ibadah tersendiri yang akan melahirkan nikmat, perasaan, keadaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bacaan Fatihah misalnya, oleh rukuk, oleh sujud. Tapi di sisi lain, bacaan Fatihah mempunyai keistimewaan tersendiri pula yang tidak dimiliki oleh takbir. Demikian pula sujud, demikian pula rukuk. Setiap bacaan dalam Fatihah, dalam salat ini, setiap ibadah dalam salat mempunyai rahasia tersendiri. Mempunyai pengaruh tersendiri, mempunyai ubudiah tersendiri. Tapi kadang kita jamaah, kita nanti baru sadar ketika salam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, setiap ayat dalam surah Al-Fatihah itu punya penghambaan tersendiri. Punya perasaan, kita akan merasakan keadaan tersendiri dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya Fatihah ini. Baik. Hadis yang terakhir tentang surah Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An-Nasa'i, Al-Hakim. Hadisnya sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'ana qailan min fawqihi. Farafa'a ra'sahu faqala: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما ولم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتهم." Beliau radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu anhuma berkata, tak kala Jibril alaihi salam duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendengar. Siapa dia? Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala memberikan keterangan, bahwa yang mendengar di sini adalah Jibril dan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab lihat, maka Jibril mendengar naqidan min fawqihi, suara seperti kayak pintu terbuka ada suaranya kan? Jibril dengar dari atasnya. Farafa'a ra'sa, maka dia mengangkat kepalanya. Ini mengangkat Jibril. Kalau begitu dia pula mendengar. Jibril mengangkat kepalanya ke atas seraya berkata, ini adalah pintu dari pintu langit. Dibuka sekarang. Dibuka hari ini. Yang belum pernah dibuka kecuali hanya hari ini. Maka kemudian turun malaikat. Jibril berkata lagi, ini adalah malaikat. Turun ke bumi. Dia tidak pernah turun kecuali hanya pada hari ini. Kemudian malaikat ini sesampainya pada Rasulullah dan Jibril, beliau memberi salam seraya berkata, "Abshir, bergembiralah engkau ya Rasulullah. Binurain, dengan dua cahaya. Ujitahuma, yang diberikan kepada kamu. Yang keduanya diberikan kepada engkau. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, tak ada seorang pun nabi yang diberikan sebelum kamu, sementara tidak ada lagi nabi setelahnya. Berarti kekhususan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul lainnya. Apa itu? Fatihatil kitab, suratul fatihah jamaah. Wa khawatimi suratil baqarah, akhir-akhir suratul baqarah. Dua ayat terakhir suratul baqarah. Kemudian dipertegas keutamanya, tidaklah kamu baca satu pun huruf dari keduanya kecuali pasti kamu akan diberi. Akhir suratul baqarah banyak sekali doa kan? Iya. Dalam suratul, dalam al-fatihah juga doa. Ini khusus untuk nabi, tidak beliau baca kecuali pasti nabi diberi. Dan dalam bacaan Rasulullah SAW terdapat pengikutan terhadap umatnya. So dalam doa itu nabi ikutkan juga umatnya. Hanya umat mana? Umat yang memang betul-betul menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW. Karena itulah tidak diberikan kepada orang-orang munafikin yang salat di belakangnya nabi. Nabi meminta ihdinash shiratal mustaqim. Kuntumlah kami ya Allah, berikan hidayah ke jalan yang lurus, berada di jalan yang lurus, kokoh di atasnya. Orang munafikin ada di belakang nabi salam salat, tapi tetap tidak diberi. Sebab memang tidak mah, tidak mau. Boleh menjelaskan kepada kita luar biasa jamaah. Ambil satu kunci itu, terima total apa yang datang dari Rasulullah, kita akan dapatkan keutamaan ini, kemuliaan ini, yang merupakan kemuliaan Rasulullah SAW yang sampai juga kepada umatnya. Baik, diberikan juga kepada umatnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang terakhir ini, ya, menegaskan bahwa luar biasa, ya, bahwa suratul Fatihah adalah kekhususan Rasulullah SAW. Ya, yang tidak ada nabi membacanya satu huruf pun kecuali pasti akan diberi. Yang mana pemberitaan ini melalui apa? Melalui kondisi yang sangat luar biasa. Gimana kondisinya? Jibril ada di bawah bersama Nabi SAW. Ya. Kemudian Jibril mendengar pintu langit dibuka. Tidak pernah pintu ini terbuka kecuali pada hari itu. Coba lihat, khusus betul ini. Turun malaikat, malaikat yang tidak pernah turun lagi ke muka bumi, langsung memberikan kegembiraan ini. Dan di sini Fatihatul Kitab dan Khawatimil Suratil Baqarah disifati dengan nur cahaya. Sementara adakah hidup kita tanpa cahaya jamaah? Kegelapan dalam kehidupan tanpa cahaya. Cahaya surat Al-Fatihah. Ini jemaah, beberapa hal yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah. Saya rasa beberapa keterangan ini cukup bagi mereka-mereka yang berakal, yang menginginkan kebaikan, yang sadar, yang betul-betul menginginkan kemuliaan, untuk memberikan perhatiannya, ya, dengan sebaik-baiknya kepada Al-Quran. Untuk masuk ke dalam pembahasan ini secara lebih jauh, maka kunci keberhasilan dalam mempelajari Al-Quran adalah ketika hamba mempersiapkan tiga potensi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Yang pertama, pandangan. Yang kedua, pendengaran. Dan yang ketiga, hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Dalam surah Qaf, sungguh dalam perkara itulah zikra, betul-betul merupakan zikra, peringatan. Kalau sudah jadi peringatan, bermanfaat sudah. Apa itu? Ayat ini dari awal sampai ke sini tidak lepas dari pembahasan Al-Quran dan kandungan Quran. sungguh betul-betul di dalamnya terdapat dikro, akan jadi dikro Al-Quran itu bagi kita. Akan jadi dikro Al-Quran bagi kita. Inna fi dhalika la dikro. Sungguh dalam perkara itu betul-betul dikro. Bagi siapa? Liman kana lahu qalb. Bagi mereka-mereka yang mempunyai hati. Aw alqa sam'a. Yang betul-betul memasang pendengarannya. Wa huwa syahid. Dan dia menyaksikannya. Hati ikhwah. Ketulusan, keikhlasan. Betul-betul buka. Iya. Harus betul-betul dibuka. Lontaran ayat yang dilontarkan kepada kita nanti akan bermanfaat ketika kita ya siapkan diri kita, bebaskan diri kita dari segala penghalang yang menghalangi lontaran. Dan kapan kita siapkan ketiganya ini, maka bebas, tembus itu, masuk itu lontaran ayat. Apalagi surat Al-Fatihah. Dan kadang orangnya saja tidak siap menutup dari lontaran itu, tapi tetap bisa bermanfaat bagi dia. Mana buktinya? Lihat lontarannya sahabat terhadap surat Al-Fatihah ketika dia bacakan kepada pemimpin, salah seorang pemimpin dari salah seorang suku di negeri Arab yang masih kafir, musyrik, ketika terkena sunatan. Terkena sunatan, sahabat melakukan perjalanan sehingga di sebuah kabilah, ya, para sahabat minta dijamu, tapi mereka tidak mau. Kemudian ternyata pemimpin kabilah ini terkena sunatan, sakit. Dia datangi sahabat, tanya, ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Maka sahabat mengingatkan, iya ada. Tapi kalian tidak menjamu kami. Kamu bisa meminta, sebab haknya kamu. Apalagi di tengah orang-orang Arab, kebiasaan menjamu tamu itu sudah menjadi kebiasaan. Ini tak mau ini. Kalian tidak mau. Buatkan untuk kami sesuatu. Kami tanding.